Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca berkaitan dengan masalah kaidah memahami ijtihad, poin yang ketiga. Apakah pintu ijtihad telah ditutup? Bagi para jamaah yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 202. Pada awal abad ke-6 Hijriah, tersebar pemahaman di masyarakat bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Salah satu sebabnya adalah derasnya fenomena ta'assub. Derasnya fenomena ta'assub di masyarakat. Sehingga mereka fanatik terhadap madhab ulama tertentu ketika itu. Sehingga bagian di antara mereka melarang untuk keluar dari keterangan para ulama madhab yang sudah tertuang dalam buku-buku fikih. Di dalam suasana seperti itu, sebagian di antara mereka menyebarkan pernyataan bahwa pintu ijtihad telah ditutup untuk memutus peluang bagi orang yang hendak berijtihad terhadap dalil agar tidak menyalahi pendapat para ulama pendahulunya. Sehingga ikuti saja, karena fikih itu ibarat sudah menjadi sebuah, kalau disebut ya sebuah apa, madhab itu sudah menjadi sebuah kerajaan. Kalau boleh diistilahkan seperti sebuah kerajaan. Dan dia sudah tertata dengan rapi. Seluruh kebutuhannya telah didetailkan oleh para ulama yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, orang mau nyari apapun sudah ada di sana. Ini alasannya. Sehingga tidak perlu kalian untuk mencari-cari yang lain, cukup ikuti saja sebagaimana yang sudah tertuang di dalamnya. Dan ada sebagian ulama yang mendukung pernyataan ini dengan tujuan menghalangi orang yang bodoh dalam masalah agama agar tidak bermain-main dengan hukum syariat atau mempermainkan dalil dengan kesimpulan yang menyimpang dengan alasan berijtihad. Sehingga berkaitan dengan prinsip bahwasanya pintu ijtihad sudah ditutup. Di situ ada dua pendekatan yang diberikan oleh para ulama. Prinsip yang mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Konsekuensinya apa ketika prinsip ini dijalankan? Maka orang tinggal taklid. Orang tinggal taklid sehingga cukup ikuti apa yang sudah ada, yang sudah disediakan. Baik. Nah, kemudian ketika prinsip ini digalakkan, maka di sana ada dua tujuan. Yang pertama adalah menjaga agar masyarakat cukup taklid dan tidak perlu untuk berijtihad. Ikuti saja apa yang sudah ada. Dengan alasan karena dalam setiap madhab sudah lengkap. Semua sudah disediakan. Sudah lengkap di setiap madhab. Yang kedua adalah untuk menjaga agar tidak ada pendapat fikih. Agar tidak ada pendapat fikih yang baru dan yang disebut baru ini dalam tanda kurung adalah menyimpang. Dianggap menyimpang. Dengan alasan ijtihad. Saya berpendapat seperti ini, alasannya adalah ini ijtihad. Baik. Sehingga sebenarnya prinsip ini tujuannya ada yang sifatnya terpuji dan ada yang sifatnya tercela. Kalau kita nilai ya. Kalau untuk tujuan satu, jelas kita tidak setuju. Sebab yang namanya kesempatan untuk beristihad tidak mungkin ditutup. Dan kebenaran tidak hanya terbatas pada empat madhab sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Tapi kalau maksudnya untuk yang kedua, memang ini lahu wajhun minan nazar, termasuk di antara alasan yang cukup kuat. Karena salah satu di antara penyebab munculnya sekte-sekte yang baru, aliran-aliran yang baru, dan aneka pendapat yang baru adalah ketika orang bermudah-mudah untuk mengklaim dirinya berijtihad, akhirnya muncullah. Misalnya orang yang sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, atau orang yang apa misalnya dia menggunakan cara baru dalam menetapkan tanggal 1 Syawal seperti yang dilakukan oleh An-Nadhir dan seterusnya. Muncul hal-hal yang aneh di tengah masyarakat, di antara sebabnya adalah mereka mengklaim dirinya bisa berijtihad. Lalu dia membuat sebuah kesimpulan yang baru yang itu merupakan kesimpulan menyimpang dengan alasan ini adalah hasil ijtihad. Baik, sekarang coba kita lihat. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, وَالَّذِينَ أَفْتَوْا بِإِقْفَالِ بَابِ الْإِجْتِهَادِ إِنَّمَا نَزَعُوا عَنْ خَوْفٍ مِنْ أَيَّ دَعِيَ الْإِجْتِهَادُ مِنْ أَيَّ دَعِيَ الْإِجْتِهَادَ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ. Mereka yang memfatwakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup, innama naza'u, karena adanya kekhawatiran akan adanya orang yang yadda'i mengklaim berijtihad, amsal ha'ula, lalu mereka membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa yaftari 'ala Allahil kadhib, lalu dia membuat kedustaan atas nama Allah. Fayaquluna hadha halalun wa hadha haram min ghairi dalil, lalu dia mengklaim ini halal ini haram tanpa dalil. Atau karena latar belakang ideologi dia yang menyimpang, karena dia adalah orang liberal yang kiblatnya adalah orientalis. Ya, seperti yang kita jumpai, ada orang yang mengatakan terang-terangan di depan umum, jilbab tidak wajib. Siapa yang bilang seperti ini? Lalu kemudian dia dijadikan sebagai dasar dan alasan bagi banyak sekali orang-orang yang dia mepet dengan kampus. Ada dosen yang dia muslimah dan dia mengakui bahwasanya syariat ini benar. Tapi di saat yang sama, dia nggak mau pakai jilbab. Dengan alasan fatwa yang mengatakan jilbab tidak wajib. Dan dia mengatakan, hadha halalun wa hadha haram min ghairi dalilin wala burhan. Dia mengklaim ini halal, ini haram. Dan menyatakan ini adalah hasil ijtihad. Padahal pendapatnya tidak bisa disandingkan dengan ulama mujtahid. Tanpa dalil dan tanpa penjelasan yang bisa diterima. Wa innama yaquluna dhalika irda'an lil hukam. Namun dia lakukan itu agar disayang oleh pemerintah. Biar lebih kelihatan, oh kami adalah pro feminisme, pro gender, atau apa, anti gender, dan seterusnya. Menyamakan kesetaraan antara laki dan perempuan, maka sebagaimana laki-laki enggak perlu berjilbab, perempuan juga enggak perlu berjilbab. Selanjutnya, ada lanjutan penjelasan. Innal qawla bihurmatil ijtihad wa ikfala babihi jumlatan wa tafsilan la yattafiku ma'asyari'ati nassan wa ruha. Pendapat yang mengatakan tentang haramnya ijtihad dan tertutupnya pintu ijtihad secara total adalah pendapat yang tidak sejalan dengan keterangan syariat. Baik teks dalilnya maupun ruh syariat. Ruh maksudnya prinsip syariat. Wa innamal qawlatus sahiha, namun pendapat yang benar adalah hiya ibahatuhu, boleh beristihad. Bal wujubuhu, bahkan wajib untuk beristihad. Tapi bagi siapa? Ala man tawaffarat fihi syurutuhu, bagi orang yang sudah memenuhi syarat istihad. Li'anna al-ummata fi hajatin ila ma'rifatil ahkam syar'iyyah. Karena umat ini selalu membutuhkan penjelasan tentang hukum-hukum syar'i. Fima jadda min ahdathin lam taqa fil usulil qadimah. Untuk permasalahan yang baru, ya. Untuk permasalahan yang baru yang tidak pernah terjadi di masa silam. Baik. Jadi memang kita mengakui begini ya, bahwa permasalahan fikih, permasalahan fikih itu ada yang sifatnya klasik, sudah dibahas di masa silam dan sudah final. Sehingga mau diperdebatkan di masa sekarang, nanti merujuknya juga ke perbedaan yang terjadi di masa silam. Sehingga kita sebut perbedaan ini sudah final. Contohnya apa misalnya? Misalnya dalam masalah terjadi ikhtilaf. Dalam hukum kunut subuh. Orang di zaman sekarang membahas apa hukum kunut subuh. Lalu mereka memperdebatkan. Ketika mereka memperdebatkan, mereka menyampaikan alasan. Ternyata itu tidak keluar dari perbedaan yang sudah terjadi di masa silam. Intinya mereka mengerucut kepada dua mazhab, yang satu mengatakan dianjurkan, yang satu mengatakan tidak disyariatkan. Yang satu mengatakan disyariatkan, yang satu mengatakan tidak disyariatkan. Yang mengatakan disyariatkan adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang mengatakan tidak disyariatkan adalah pendapat Hambali dan Abu Hanifah. Baik. Nah, perselisihan seperti ini sudah final. Sehingga kalaupun dibahas nanti merujuknya ke atas ya, mampirnya di situ saja. Lalu ada permasalahan kontemporer. Al-ahdath al-jadidah, permasalahan yang baru. Untuk permasalahan yang baru, tidak pernah ada di masa silam. Maka, dalam permasalahan yang sifatnya kontemporer, didekatkan ke pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini, didekatkan ke keterangan ulama masa silam. Keterangan ulama klasik. Contohnya misalnya. Contohnya apa? Misalnya kita bahas dropship. Tentang hukum dropshipping. Sebenarnya dropshipping ini boleh atau tidak? Ini kan murni permasalahan yang baru. Kita tidak menjumpai istilah ini dalam buku-buku fikih klasik. Lalu bagaimana kita bisa memahami praktek dropshipping ini? Mereka yang melihat praktek dropshipping di lapangan, dia didekatkan dengan kasus salam hal. Salam hal atau salam muajjal. Salam muajjal. Sebutan lainnya adalah salam muajjal. Pakai ain ya. Yaitu salam yang penyerahan barangnya dalam waktu yang cepat. Kurang dari 1 bulan. Nah, ketika kita sudah dekatkan ke kasus salam hal, ini dibahas dalam fikih klasik. Ini ada di fikih klasik. Ada di fikih klasik. Ketika ini ada di fikih klasik, nah, Ternyata di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada beda pendapat. Nah, ketika sudah ada beda pendapat, nanti ngerucutnya di sini. Baik. Ini contoh bahwasanya dalam masalah kontemporer sekalipun kita sebenarnya bisa mendekatkan kepada keterangan fikih klasik yang disampaikan oleh para ulama. Kita lanjutkan. Nah, di posisi inilah umat membutuhkan jawaban dan ijtihad tidak mungkin ditutup. Sebab yang namanya kasus dan masalah selalu berkembang, akan selalu ada yang baru. Memang betul kalau dalam urusan yang sudah disediakan oleh para ulama di masa silam, maka kita tinggal merujuk ke sana. Sehingga misalnya kita bahas masalah kunut subuh, apakah basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Kita bahas masalah hukum puasa di hari Jumat. Kemudian kita bahas masalah apa lagi? Banyak sekali ikhtilaf dalam masalah-masalah ibadah. Ini kita dekatkan kepada keterangan di masa silam. Dan mau diperdebatkan di masa sekarang, nanti merujuknya juga kembali kepada ikhtilaf yang terjadi di masa silam. Tapi untuk permasalahan yang sifatnya kontemporer, maka seorang ulama butuh untuk melakukan takyif fikih, pendekatan fikihnya, kemudian nanti didekatkan pada kasus yang pernah dibahas oleh para ulama di masa silam. Walhamdulillah, insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga kesimpulannya bahwasanya pintu ijtihad itu tidak tertutup, selalu terbuka lebar bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Tapi tertutup bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, dan tertutup bagi mereka yang punya pemahaman yang menyimpang, ngawur dalam menyampaikan keterangan, agar jangan sampai ada pemahaman yang baru, yang itu tidak sesuai dengan keterangan para ulama, tidak sesuai dengan syariat. Seperti tadi, ada yang mengatakan jilbab tidak wajib bagi perempuan, ada yang mengatakan bahwasanya wanita bisa jadi imam ketika sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat bisa dengan menggunakan bahasa masing-masing, dan ada yang mengatakan khamr boleh diminum di negeri kafir, dan aneka pendapat yang lainnya, termasuk riba jadi halal. Subhanallah. Kalau sampai seperti ini, kita bisa bilang, Anda bukan orang yang layak untuk berijtihad. Maka lebih baik diam daripada bicara. Karena jadinya menyesatkan masyarakat. Dan itu sudah menyalahi ijma. Sebab, kalaupun kita berbicara tentang masalah jilbab, ulama sudah ijma, konsensus kaum muslimin, jilbab wajib bagi muslimah. Kalau kita bicara tentang masalah Jumatan, ijma ulama bahwasanya seorang muslimah tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Apalagi jadi khatib, dan seterusnya. Hal-hal yang baru itu muncul disebabkan orang yang tidak punya hak untuk berijtihad, dia ikut berijtihad. Akhirnya semakin meramaikan perbedaan, semakin memperbanyak perbedaan. Dalam arti gimana, Pak? Semakin memperbanyak perbedaan, munculnya pendapat baru yang sama sekali tidak dikenal di masa silam, dan itu jelas kesesatan. Padahal itu sudah final. Sudah? Sementara dalam urusan kontemporer, karena dia nggak punya kemampuan untuk berijtihad di situ, dia diem. Lebih baik ijtihad kamu kau gunakan untuk membahas masalah kontemporer daripada membahas masalah yang sudah final, yang ini sudah tidak ada lagi ruang, tinggal ikuti saja ulama di atasnya. Tayyib, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita beralih kepada poin yang keempat. Apa saja syarat yang boleh, syarat bagi orang yang boleh untuk berijtihad? Syarat bagi orang yang boleh berijtihad. Artinya ketika orang itu mau berijtihad, dia harus memenuhi syarat ini. Untuk melakukan ijtihad, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Dalam materi ini, setidaknya ada tiga kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sebelum kita membahas masalah syarat ya, saya berikan tiga kesimpulan dulu. Yang pertama, menghargai posisi ulama mujtahid. atas perjuangan mereka dalam belajar hukum syariat, dan itu bukan satu hal yang ringan. Butuh waktu yang lama, sabar, dan seterusnya, sampai dia bisa membuat sebuah kesimpulan hukum yang detail dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kadang begini ya, kalau Anda ingin tahu seperti apa beratnya usaha ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Ada seorang mahasiswa, dia menulis sebuah tesis atau dia menulis skripsi atau bahkan disertasi. Saat dia menulis disertasi, tesis atau skripsi, intinya TA, butuh waktu berapa lama? Tergantung tingkatannya, Pak. Kalau doktoran lebih lama, kalau S2 agak lebih cepat, S1 lebih pendek waktunya. Intinya semakin semakin detail, semakin lama. Untuk sebuah TA S1 bagi mahasiswa yang sungguh-sungguh, mungkin dia butuh waktu kurang lebih 1 semester. 6 bulan. Dia butuh waktu 6 bulan untuk membuat sebuah kesimpulan berkaitan dengan kasus yang dia teliti. Misalnya ya, ada yang meneliti apa hukum cryptocurrency. Ada sebuah TA yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, yang membahas tentang apa hukum cryptocurrency. Dan TA itu sempat diangkat, dibahas di Sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad. Meskipun itu skripsi, tapi karena itu bisa dijadikan sebagai apa ya, atau lembaganya ya, lembaga yang menerbitkan yaitu kampus, bisa dijadikan sebagai salah satu pondasi. Intinya penelitian sebelumnya apa saja. Nah, ini salah satunya. Dan saya yakin untuk bisa membuat satu TA ini, waktunya tidak cuma sehari dua hari. Itu butuh waktu berhari-hari. Bahkan, kalaupun mahasiswa itu rajin, mungkin dia butuh waktu 6 bulan. Dia butuh waktu 6 bulan. Untuk hanya membuat kesimpulan, cryptocurrency itu boleh atau tidak. Baik. Itu baru di satu kasus. Sekarang coba Anda bayangkan, ketika yang dibahas adalah banyak kasus. Maka seorang ulama mustahid, mereka terkadang butuh waktu yang sangat lama untuk bisa membuat sebuah kesimpulan hukum dalam kasus yang dia jumpai. Yang kedua, orang harus mengetahui batasan seorang mujtahid, sehingga dia bisa membedakan antara mujtahid asli dan orang yang mengaku mujtahid. Misalnya, moco kitab raiso, baca kitab gundul itu tidak bisa dia. Kayak gitu kok disebut mujtahid. Kadang ada orang yang baca Quran aja tidak bisa. Bagaimana mungkin disebut mujtahid? Atau dia tidak memiliki kafa'ah ilmiah, kemampuan ilmiah yang cukup dalam masalah ilmu usul fikih. Bagaimana mungkin disebut mujtahid? Akhirnya ngawur ketika dia bicara. Jadi orang kalau tahu seperti ini, syarat-syarat mujtahid minimal, masyarakat awam, jadi ini buku ini sasarannya adalah masyarakat umum, jadi lebih tahu dan bisa membedakan antara mustahid dan bukan mustahid. Sekarang bisa Anda lihat ya. Misalnya ada orang yang banyak mengklaim hal tertentu, padahal dia baca kitab gundul salah-salah. Dan dia mempermalukan dirinya sendiri karena ketika dia baca salah itu di live. Waktu kasus dulu ada orang yang datang ke gereja, kemudian dia ceramah di gereja, lalu dia mau mencarikan alasan pembenaran untuk perbuatannya. Dia membacakan keterangan ulama madhab Hanafiyah, kalau nggak salah keterangan Al-Kasani dalam Badai Us-Sana'i. Tapi sayangnya ketika dia baca salah-salah, sampai jadi bahan ketawaan salah satu santri NU. Ini salah satu contoh, orang kayak ginikah yang disebut mujtahid? Baik, jadi kita membahas syarat orang boleh berijtihad. Barangkali kalau sasarannya bagi masyarakat umum, bukan untuk mengajak mereka, mari kita penuhi syarat ini, bukan. Tapi setidaknya, kalau Anda baca ini jadi bisa mengenali perbedaan antara mujtahid dan bukan mujtahid. Yang ketiga, adalah memahami arah belajar bagi siapapun yang hendak menyiapkan dirinya untuk menjadi mujtahid. Sehingga kalau seperti kemarin, kita mengakui bahwa masyarakat punya tanggung jawab untuk mewujudkan seorang ulama mujtahid. Sehingga dia harus arahkan, mengkader salah satu di antara unsurnya untuk menjadi ulama mujtahid. Lalu masyarakat ingin mewujudkan, misalnya, dalam satu kecamatan, kaum muslimin di situ sepakat, kita akan pilih fulan sebagai calon ulama di negeri ini atau di kecamatan ini. Kita akan perjuangkan fulan untuk jadi calon ulama di kecamatan ini. Akhirnya masyarakat mereka bareng-bareng urunan untuk mendapatkan dana tertentu, sudah kemudian dia disekolahkan. Silahkan kamu sekolah ke sini, ke sini, ke sini. Sudah, apa saja yang harus dipelajari? Piranti apa saja yang harus dipelajari? Nah, kita melihat syarat mujtahid seperti ini. Wahai fulan, kamu harus memenuhi syarat ini agar nanti kau bisa beristihad di lingkungan kami. Masya Allah. Kalau seperti itu, insya Allah jadi lebih terarah ketika orang hendak menyiapkan diri untuk menjadi seorang mujtahid. Dan dari keterangan Asy-Syatibi rahimahullah, atau bukan keterangan Asy-Syatibi, dan fatwa Islam ya, disebutkan di antara piranti yang dibutuhkan adalah pertama, paham Al-Quran, yang kedua, paham hadis, yang ketiga, mawatinul ijma', titik-titik ijma', kemudian dia faham fatwa-fatwa sahabat dan para ulama tabi'in, ngerti nasakh dan mansukh, agar dia jangan sampai berfatwa dengan hukum yang sudah mansukh. Dia tahu mujmal mubayyan. Dia tahu mana teks yang sifatnya global dan tahu teks yang sifatnya sudah didetailkan. Dan dia bisa membedakan antara am dan khas. Mana teks umum, mana teks khusus. Yang ini dibahas dalam kaidah bahasa di kajian usul fikih. Tayib, kalau orang paham semacam ini, insya Allah ini sudah menjadi piranti yang cukup bagi dia untuk berijtihad. Belum lagi ditambah lagi adalah dia punya kemampuan dalam melakukan tasawur, dalam memahami kasus yang ada di lapangan. Karena itu di sini saya sebutkan, terkait syarat mujtahid, secara umum syarat ijtihad itu ada dua. Secara umum ada dua. Yang pertama, persyaratan berkaitan dengan subjek. Persyaratan yang berkaitan dengan subjek. Untuk persyaratan yang berkaitan dengan subjek, berarti dia berkaitan dengan subjek mujtahid itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan materi ijtihad. Ini berkaitan dengan objek. Baik, kalau berkaitan dengan subjek, seperti apa sih kriteria orang yang boleh berijtihad? Satu, harus masih hidup, ya jelas Pak ya, gak mungkin orang sudah mati. Dua, satu, muslim, berakal, jelas ini ya. Kemudian tiga, dia dewasa, ya, kalau anak-anak kan belum bisa. Kemudian yang keempat, memiliki malaka ilmiah, kemampuan ilmiah dalam memahami dalil. Nah ini ada rinciannya banyak, paham Al-Quran, hadis, mawatinul ijma', titik-titik ijma', ngerti fatwa sahabat, ngerti fatwa tabi'in dan ulama zaman setelahnya, dan seterusnya. Ada banyak tadi ya, tahu nasakh mansukh. Sudah, ini kita bicara syarat subjek. Kemudian persyaratan berkaitan dengan materi ijtihad, syarat objek. Misalnya, kamu ngerti nggak Bitcoin itu kayak apa? Nggak tahu saya. Saya gaptek banget, nggak ngerti tentang masalah seperti ini. Jadi kalau saya suruh bahas kayak gini, pusing duluan. Nggak punya latar belakang untuk bisa memahami kasus itu. Sekarang colong jelaskan, dijelaskan teknologinya. Bingung saya, masih nggak bisa. Baik, berarti meskipun Anda punya malakah ilmiah, tapi karena Anda tidak bisa memahami kasus tersebut, maka dia tidak beristihad dalam kasus ini. Meskipun bisa jadi dia beristihad dalam kasus yang lain. Wallahu a'lam. Nah, sekarang apa saja syarat istihad dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ada 6 syarat mujtahid. Ini yang paling mudah untuk saya akses, meskipun masih banyak ada buku-buku yang lain ya yang menyebutkan syarat-syarat istihad, tapi karena ini sifatnya hanya pengenalan secara umum, maka saya hanya sebutkan dengan melihat di buku Al-Usul min Ilmil Usul. Beliau menyebutkan, yang pertama adalah memahami dalil-dalil syariat yang dibutuhkan ketika berijtihad, meliputi Al-Quran, hadis, yang berbicara tentang hukum masalah tertentu. Kemudian yang kedua, dia punya pengetahuan bisa membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif. Sehingga dia bisa memahami sanad dan rijal hadis. Meskipun dia tidak bisa meneliti hadis. Tapi intinya dia bisa memahami keterangan peneliti hadis. Sehingga ibaratnya begini ya. Ini kerjasama antara ulama fikih dengan ulama ahli hadis. Ulama hadis ini bisa meneliti validitas. Ketika ada hadis yang valid, dipakailah ulama fikih. Ulama fikih ini bisa membedakan hadis ini valid atau tidak berdasarkan keterangan ulama hadis. Sehingga dia tahu dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti ini. Dari keterangan Adz-Dzahabi seperti ini. Dari keterangan As-Sakhawi seperti ini. Terus dia bisa baca, lalu dia bisa bandingkan. Oh, insyaallah yang lebih kuat keterangan As-Sakhawi misalnya. Sudah? Nah, akhirnya dia bisa simpulkan hadis ini hasan atau daif. Atau hadis yang palsu atau bagaimana. Baru kemudian diolah dalam kesimpulan-kesimpulan fikih yang dia bisa buat. Selanjutnya. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Serta permasalahan yang disepakati oleh ulama. Tahu ijma, tahu nasih dan mansuh, agar tidak menetapkan hukum yang sudah dimansuh, atau menetapkan sesuatu yang menyalahi ijma. Taib. Insya Allah dipahami ya, seperti tadi yang kita sampaikan. Kamu punya pendapat aneh banget ini, ijma tidak boleh kok kamu bilang boleh. Nah ini berarti dia tidak punya pemahaman tentang masalah ijma. Yang keempat, memahami kaidah bahasa yang dibutuhkan dalam memahami teks dalil. Ada lafad am, ada lafad khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan. Nah dia harus tahu itu. Dan ini dipelajari dalam kaidah bahasa di usul fikih. Ini materi berkaitan dengan kaidah bahasa dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya, yang kelima, mampu merangkum beberapa dalil dalam satu kasus. Misalnya ada dalil umum dan ada dalil yang lain yang mengkhususkan, dalil mutlak dan dalil yang lain yang membatasi dan sebagainya. Sehingga dia bisa gabungkan. Maka poin nomor 5 ini menjelaskan kemampuan dia adalah mengkompromikan dalil. Ngerti tentang teori mengkompromikan dalil. Kadang ada orang yang karena menggunakan dalil umum, akhirnya dia buat kesimpulan yang menyimpang, hanya sebatas menggunakan dalil umum. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Maka yang penting orang itu sholat selesai. Baik 3 waktu, 2 waktu, dan seterusnya. Karena kan tidak ada perintah untuk sholat 5 waktu dalam Al-Quran, menurut dia. Sehingga sholat itu yang penting pokoknya sholat malam saja. Yang penting pokoknya sholat. Yang penting kan menegakkan sholat. Dan as-sholat di sini sifatnya umum. Tidak harus sholat tertentu. Itu contoh ketika orang hanya menggunakan dalil umum sampai membuat kesimpulan yang ngawur. Padahal ada dalil yang lain yang menjelaskan tentang sholat lima waktu. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari dalil serta bisa menerapkan dalil pada kasus yang terjadi. Nah, ini kaitannya dengan objek, syarat objek dalam ijtihad. Syarat ijtihad yang kaitannya dengan objek. Tayib. Dari sekian ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid, hakikatnya bermuara pada tiga disiplin ilmu. Bermuara pada tiga disiplin ilmu, Masya Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah ilmu hadis. Yang kedua, bahasa Arab. Ilmu hadis itu intinya begini, dia tahu tentang, dia bisa membedakan antara yang valid dan yang tidak valid. Sehingga dia tahu ini sabda Nabi SAW, berpeluang besar sahih, dia tahu. Maka ulama mujtahid bukan orang yang gampang dipengaruhi oleh WA. WA misalnya, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Rajab, maka dosanya akan diampuni. Oh, ini ada hadis baru. Ulama mujtahid tidak mungkin terpengaruh dengan WA seperti ini. HR Bukhari. Oh, ini HR Bukhari, langsung percaya ya. Enggak dicek di HR Bukhari, di Sahih Bukhari. Ulama mujtahid enggak mungkin mengikuti yang kayak gitu. Nah, masyarakat awam ada yang enggak bisa enggak ngerti dalil, enggak ngerti hadis. Sehingga begitu dapat WA tentang sebuah hadis, langsung mantuk-mantuk percaya karena di dalamnya ada HR Bukhari. Padahal teks Arabnya aja enggak ada. Coba hadis yang teks Arabnya enggak ada. Kira-kira mungkin enggak ada dalam Sahih Bukhari? Enggak mungkin. Maka Al-Ghazali mengatakan, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah usul fikih. Kalau tiga ini dia bisa paham, punya ilmunya, insya Allah dia bisa berijtihad. Al-Ghazali mengatakan, In a'zama ulumil ijtihad, yashtamilu ala thalathati funun. Ilmu ijtihad yang paling dominan, mencakup tiga disiplin ilmu. Yang pertama adalah al-hadis, yang kedua lughah, dan yang ketiga usul fikih. Kalau orang punya tiga ilmu ini, insya Allah dia bisa berijtihad. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas apakah Nabi SAW berijtihad ataukah tidak. Demikian, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk Ain Bestor. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi ainbestore.id, Tokopedia dan Shopee di ainbestore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ijtihad masih diperlukan atau dipergunakan untuk zaman sekarang dan bagaimanakah letak kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum dibandingkan Al-Quran dan Hadis? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ijtihad diperlukan di sepanjang zaman. Dan sebagai buktinya adalah ada banyak sekali kasus baru yang terjadi di masyarakat. Di tahun 90-an, kita tidak pernah menemukan kasus seperti e-money seperti zaman sekarang. Tahun 2000, kita tidak pernah terpikir akan adanya cryptocurrency. Meskipun mungkin dia di dunia barat, ya, orang-orang barat sudah pernah menggunakannya. Tapi baru masuk ke negara Islam, kita baru kenal di era 2000-an. Kita dulu nggak pernah tahu tentang masalah GoPay, kemudian GoFood, dan aneka transaksi yang terjadi di masa sekarang. Bagaimana bentuk transaksi di marketplace? Ada dropshipping, sekarang lagi semarak dengan just tip, giveaway, dan seterusnya. Kalau seperti ini sudah ditutup pintu ijtihad, akhirnya orang tidak punya peluang untuk menggali lebih dalam kasus-kasus yang baru. Bagaimana masyarakat bisa dapat jawaban mengenai hukum syariat dari praktek muamalah yang dia lakukan? Ini baru praktek muamalah. Belum lagi untuk kasus yang ada di dunia kedokteran. Ada banyak hal yang baru yang mereka jumpai. Terutama berkaitan dengan masalah apa, Pak Ustadz? Ya, mungkin dokter lebih paham ya. Orang misalnya mau melakukan implantasi, atau ya termasuk misalnya hukum tentang bayi tabung, hukum tentang apa lagi, dan aneka hal yang baru di dunia kedokteran. Saya tidak begitu memahami. Andai kan pintu ijtihad ditutup, maka banyak kasus di mana orang tidak bisa mendapatkan jawaban mengenai hukum syariat. Karena itu, pintu ijtihad akan selalu dibuka, dan siapapun bisa berijtihad selama dia memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid. Lalu bagaimana kedudukan kesimpulan ijtihad terhadap Al-Quran dan Sunnah? Sebenarnya ini tidak bisa dibandingkan. Sebenarnya dua hal ini tidak bisa dibandingkan. Sebab Al-Quran dan Sunnah itu sumber. Yang dia menghasilkan sebuah buah, yang dia menghasilkan buah dan buah itu adalah hukum. Tapi tidak semua orang bisa memetik buah itu. Kemarin kita membuat sebuah permisalan, ada pohon ya, pohon itu berbuah, dan tidak semua orang bisa memetik buah itu. Hanya orang tertentu yang punya kemampuan memetik buah itu. Maka datanglah seorang ulama A. Dia berusaha memetik buah itu dan berhasil. Kemudian buah itu dihidangkan ke masyarakat. Silakan bagi siapa yang mau mengambil. Nah, pohon ini adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Buah itu adalah hukum yang merupakan kandungan dari dalil. Orang yang memetik pohon ini adalah ulama mujtahid. Metode bagaimana orang ini memetik buah adalah metode ijtihad. Sementara masyarakat awam yang mendapatkan hasil buah itu adalah masyarakat yang mendapatkan hasil ijtihad. Masyarakat awam yang dia tinggal mempelajari hukumnya. Sudah? Sehingga Anda bisa dapat gambarannya ya. Berarti ijtihad adalah metode yang digunakan untuk mendekatkan dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga bisa ditarik hukumnya yang bisa dipahami oleh masyarakat. Baik, Anda misalnya, saya kasih tugas ya, coba baca surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah 185, Anda baca teks Arabnya. Sudah Pak Ustadz, sudah baca. Sudah? Sekarang baca terjemahannya. Sudah baca terjemahannya. Baik, sebutkan 10 kesimpulan hukum dari ayat ini. Mikir Pak Ustadz, sebentar. Tidak bisa saya. Contohnya seperti itu. Dalil itu ada di hadapan kita. Kita baca. Bahkan kita baca terjemahannya. Tapi kita tidak bisa membuat kesimpulan hukum dari situ. Lalu siapa yang bisa membuat kesimpulan hukum itu? Ulama mujtahid. Dia datang, yang dia baca bukan terjemahan, Pak. Yang dia baca teks Arab. Teks Al-Quran yang asli. Al-Qurannya berbunyi demikian. Maka berdasarkan kaedah-kaedah yang saya punya, dia tahu ya, kalimat umum dan kalimat khusus. Dia tahu kalimat mujmal dan kalimat mubayyan. Dia tahu mutlak dan muqayyad. Dia ngerti mana yang dinasakh, mana yang mansukh. Dia tahu. Akhirnya dia bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan dari Al-Baqarah ayat 185 adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa membuat kesimpulan bahkan sampai puluhan. Itulah kemampuan ulama mujtahid. Masyarakat awam tinggal baca kesimpulannya. Meskipun dia gak ngerti, kok bisa kamu dapat kesimpulan ini, caranya gimana? Ulama mujtahid bisa menjelaskan. Meskipun dari penjelasan itu belum tentu masyarakat awam paham. Tapi thalibul ilmi kadang paham. Sehingga manusia ada tiga tingkatan. Ulama, mujtahid, thalibul ilmi, ini orang yang serius belajar. Kelas mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus Islam. Dan masyarakat awam yang dia hanya terima jadi. Masyarakat awam ini kalau disuruh belajar metode, tidak bisa. Tapi dia bisanya hanya belajar hasil. Sehingga dia punya kesimpulan. Ini hukumnya boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kata siapa? Kata Ustadz Fulan. Selesai. Dia tidak bisa untuk membuat kesimpulan. Baik, sehingga Anda bisa lihat ya. Sebenarnya posisi ijtihad itu apa? Dia adalah metodologi yang digunakan oleh ulama mujtahid dalam menyimpulkan sebuah dalil dari Al-Quran dan Sunnah, menimbulkan hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah agar bisa dipahami oleh masyarakat awam di sekitarnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sarankan agar televisinya di mute dan Anda bisa pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Suara Anda tidak jelas. Mohon untuk pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus dan televisinya baik. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, ini tidak terlalu. Izin bertanya. Putus-putus ya, jelas ya? Putus-putus ibu, putus-putus. Baterainya mau habis. Kamera. Putus-putus. Yes. Baik, kita angkat pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan bertanya di luar tema. Ustaz, apakah hukumnya mengajukan melamar apakah hukumnya mengajukan atau melamar beasiswa? Apakah ini dapat disamakan dengan meminta-minta, Ustaz? Wallahu a'lam. Yang saya pahami bahwa melamar beasiswa itu sebenarnya ada penawaran ya, ada penawaran, ada dana sekian akan kita berikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat, kemudian disebutkan syaratnya. Kemudian Anda merasa Anda memenuhi syarat itu, lalu Anda mengajukan. Selama Anda memenuhi syarat itu, lalu Anda mengajukan, wallahu a'lam, semoga ini tidak termasuk bentuk meminta-minta yang dilarang. Ibaratnya seperti ada di masjid, ya, disediakan makanan, ada banyak makanan di masjid. Ketika Jumatan, kemudian selesai Jumatan, siapapun silahkan ngambil. Dan mengambil di situ, insya Allah tidak termasuk meminta-minta. Lain halnya kalau tidak ada apa-apa, kemudian Anda datang ke rumah Pak Haji. Pak Haji tolong ya, saya butuh duit. Mau bayar SPP, saya minta. Nah ini mungkin terhitung meminta-minta. Karena beliau belum menyediakan sesuatu untuk diberikan. Baru kemudian kita minta. Kamera mati, 1% tadi. Harus ada, itu cukup insya Allah. Sebentar lagi. Ya, mohon maaf baterai kameranya habis ya. Tayib, jadi kita bisa bedakan ya, kalau di situ ada penawaran, lalu Anda mengambil penawaran itu, wallahu alam, semoga ini tidak termasuk meminta-minta. Dan dulu sebagian sahabat dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia memenuhi syarat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar menolaknya. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengambilnya. Demikian pula sahabat Amr bin As ketika dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya Rasulullah, ma dakhaltu ilal Islam lihada. Aku masuk Islam bukan untuk tujuan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta agar menerimanya. Sehingga insyaallah sebatas menerima harta yang ditawarkan oleh orang lain dan Anda termasuk yang memenuhi syarat, insyaallah tidak termasuk bentuk meminta-minta. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf di luar. Baik, silakan. Namun karena waktu saya semakin banyak, dapat jadi kami mengajak orang untuk menjalankan perintah itu tanpa dia mengeluarkan sekali. Sehingga saya tidak perlu mengeluarkan lagi. Nah itu bagaimana menjadi hasilnya ya, dan bagaimana suatu saat ingin menghadiri kerjasama tersebut? Jelas kan? Saja, sebentar, pertanyaan karena tadi ada noise yang cukup kuat ya. Jadi ini Anda bertanya tentang masalah kerjasama ya? Iya Ustaz. Kerjasama, kemudian? Jadi saya untuk mencoba persahabatan. Namun karena waktu saya ini semakin padat, jadi saya ingin mengajak orang untuk menjalankan sama itu tanpa dia mengeluarkan mengajak. Mengajak orang untuk kerjasama. Kemudian? Tapi dia nggak punya modal. Dia nggak punya modal. Kemudian? Saya tidak perlu mengeluarkan lagi. Anda mau ngasih modal ke dia? Jadi saat percetakan sudah jalan, saat dia tinggal menjalannya aja. Dia jalanin aja. Nggak ngeluarin modal lagi. Nggak ngeluarin modal. Anda yang ngeluarin modal? Iya, Ustaz. Kemudian yang jadi pertanyaan? Itu gimana sih sebenarnya hasilnya? Ya. Dan kalau suatu saat ingin mengakhiri kerjasamanya itu bagaimana? Yang terakhir gimana? Jika suatu saat ingin mengakhiri. Mengakhiri. Baik. Baik. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Akad yang Anda lakukan, kalau Anda di posisi sebagai pemilik modal, lalu orang itu teman Anda di posisi sebagai pengelola saja, dan dia tidak ikut menanamkan modal, maka akad yang Anda lakukan adalah akad mudoroba. Akadnya namanya akad mudoroba, dan akad ini boleh. Dan dalam akad mudoroba, Anda harus tetapkan nilai bagi hasil yang jelas. Berapa persen masing-masing. Harus ditetapkan nilai bagi hasil yang jelas masing-masing berapa persen. Setelah ketemu nilai masing-masing berapa persen, silakan Anda melakukan akad mudharaba. Terus bagaimana cara mengakhirinya? Nah, di sini mohon untuk dipahami, ulama sepakat bahwa akad mudharaba dan akad musyarakah pada umumnya, mudharabah itu bagian dari akad musyarakah, statusnya adalah akad jais, artinya bisa dibatalkan secara sepihak kapanpun, kecuali jika ketika pembatalan dilakukan bisa merugikan salah satu pihak. Sehingga bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kalau Anda ingin mencabut modal Anda, atau ingin menggantikan mudhorib yang lain, maka tolong disampaikan ketika sudah memungkinkan bagi hasil. Misalnya, setelah 2 bulan, 3 bulan, kelihatan untungnya tuh. Kemudian Anda menyampaikan, mohon maaf, ya, Anda sampaikan ke teman Anda, mohon maaf, mungkin kerjasama kita sampai di sini saja. Saya mau apa misalnya? Saya mau ambil alih sendiri, tak kerjakan sendiri atau bagaimana? Terserah. Dan Anda berhak untuk itu, sebab dalam akad mudharabah boleh dibatalkan secara sepihak. Lalu kita lakukan bagi hasil. Anda lakukan bagi hasil, dia dapat berapa dari hasil, Anda dapat berapa, sudah. Kemudian dia berhak untuk meninggalkan usaha itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.